بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء الصراط المستقيم karya شيخ الإسلام ابن تيمية rahimahullah ta'ala. Dari perkataan beliau, dan ini masih masalah tentang al-ikhtilaf. Pada momentum kali ini insyaAllah kita akan membahas dua macam ikhtilaf. Jika disebut memang dua macam, bisa pula disebut tiga macam, tetapi di sini Syekhul Islam rahimahullah menyampaikan macam-macam ikhtilaf ada dua. Dikatakan beliau, oleh beliau rahimahullah, amma anwa'uhu fahuwa fil asli qisman. Adapun macam-macam ikhtilaf, maka ikhtilaf itu pada asalnya qisman, dua bagian, dua model, dua macam. Apa saja ia? Qal ikhtilafu tanawu'in wa ikhtilafu tadad. Dua macam ikhtilaf, dua macam perselisihan. Yang pertama ikhtilafu tanawu', yaitu khilaf, ikhtilaf dengan atau bersifat variatif. Ikhtilafu tanawu', tanawu' yaitu ada sisi variatif, menjadi sisi variatif. Kemudian yang kedua wa ikhtilafu tadad, ikhtilaf yang saling kontradiktif. Ini ikhtilaf yang merupakan keragaman anwa', ya, dan ikhtilaf yang masing-masing dari firqah atau masing-masing dari yang berselisih itu memiliki pendapat yang kontras satu sama lain, kontradiktif. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa ikhtilafu tanawu'i ala wujuh. Ikhtilaf tanawu' itu ada beberapa model, ada beberapa wajah atau model, ya. Dikatakan oleh beliau, minhu yaitu min wujuhi ikhtilafin tanawu' ma yakunu kullu wahidin minal qawlaini aw bil fi'laini haqqan mashru'a, yaitu yang setiap dari dua pendapat atau dua perbuatan itu tiap-tiapnya hak, berarti benar, dan mashru' disyariatkan. Jadi model pertama dari ikhtilaf at-tanawu', kedua-duanya hak dan kedua-duanya disyariatkan. Kama fil qira'ati allati ikhtalafa fiha sahabana, dalam urusan al-qira'at. Al-Qur'an ada beberapa qira'at yang mana para sahabat berselisih dan berbeda dalam rangka hal tersebut, yaitu qira'at. Hatta zajarahum anillam, betul-betul menegur mereka dari berselisih dalam hal ini sambil berkata, kilakuma muhsin, kedua dari kalian Ibnu Mas'ud dan sahabat satunya lagi itu dua-duanya sama-sama berbuat ihsan, sama-sama menerapkan yang baik. Kedua-duanya apa? Hak dan masyru', ya. Jadi ikhtilaf tanawu' diantara modelnya adalah apa yang kedua-duanya itu benar, gak ada yang salah sama sekali, dan keduanya itu disyariatkan. Baik, kemudian wa mithluhu, diantara misalnya ikhtilaful anwa'i fi sifatil adhan, perbedaan macam dalam karakter atau tata cara adhan, ya, wal iqamah dan juga iqamah, wal istiftah, doa istiftah. Ya, kita tahu doa istiftah ada beragam, ya, wa tasyahudat dan tasyahud. Bagaimana lafal-lafal tentang lafal-lafal tasyahud dalam salat. Wa salatil khauf, tata cara salat khauf. Wa takbiratul id, takbir id, ya. Itu memang ada khilafiyah bagaimana dan berapa kali, ya, lafal jalalah Allah disebutkan dan seterusnya. Wa takbiratil janazah, takbir dari salat jenazah. Afwan, takbiratul Eid di sini maksudnya adalah apa tadi? Takbir di salat Eid, ya. Takbir di salat Eid. Karena takbiratul Eid ini memang khilafiyah di antara ulama. Kalau rakaat pertama 7, rakaat kelima 5. Rakaat kedua 5. Rakaat pertama 7 kali takbir, ini khilaf di antara ulama apakah takbirnya itu dimasukkan juga takbiratul ihram atau lepas dari takbiratul ihram 7 kali takbir. Ya. Ini khilafiyah di antara ulama. Juga di takbir rakaat kedua kan 5 disyariatkannya. Ulama berselisih pendapat apakah takbir intiqal Allahu Akbar itu juga masuk dalam 5 atau itu terpisah. Ya, sehingga totalnya 6. Nah, ini khilafiyah di antara ulama. Kalau yang biasa kita pakai 7 tidak termasuk takbiratul ihram, 5 tidak termasuk takbiratul intiqal. Kemudian wa takbiratil janazah dan takbir-takbir dalam salat al-janazah. Ila ghairi dzalika mimma qad syuri'a jami'uhu. Ya, dan hal-hal lain yang mana memang semuanya itu ada syariatnya, telah disyariatkan. Wa in kana qad yuqalu inna ba'dha anwa'ihi afdalu. Walaupun memang kadang-kadang dikatakan sesungguhnya sebagian dari macam-macamnya itu afdal. Ya. Sebagian darinya afdal. Istiftah misalnya, Imam Ahmad lebih mengunggulkan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dibandingkan dengan doa istiftah lainnya. Ya, begitu. Ala kulli hal. Thumma najidu likathirin minal ummati fi dhalika minal ikhtilaf. Kemudian kami dapatkan banyak dari umat muslimin dalam hal ini dari perselisihan, yaitu perbedaan. Ma aujaba iqtital at-tawa'if minhum 'ala syaf'il iqamati iqtital at-tawa'if minhum 'ala syaf'il iqamati wa itariha, yang mana ikhtilaf tersebut malah justru menyikapinya apa? Menyikapinya itu enggak bagus, melazimkan terjadinya pertikaian ta'if, yaitu berapa golongan dari kaum muslimin. Ini komatnya gimana ya gitu. Ya, apakah komatnya genap atau ganjil gitu. Dan lain-lain. Wa hadza ainul muharram. Ini adalah contoh hal atau perbedaan pendapat yang diharamkan secara hakiki. Ya. Maksudnya di sini itu iftital, saling bertikai dalam masalah-masalah seperti ini haram. Wa man lam yablugh hadzal mablagh fatajidu katsiran minhum fi qalbihi min al-hawa li ahadi hadhihi al-anwa'i wal i'radi 'anil akhar aw an-nahyi 'anhu ma dakhala bihi fi man naha 'anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa antum temukan banyak di antara mereka di sini orang yang tidak sampai sikapnya itu seperti di atas, yaitu tidak sampai bertikai gitu, enggak sampai. Ya, tetapi kamu temukan banyak dari mereka di kalbunya memiliki kecenderungan, ya, kecenderungan terhadap salah satu dari model-model ini, ya. Wal i'radi 'anil akhar, dan meninggalkan atau bahkan melarang pendapat lain. Jadi misalnya begini, ikhwan. Jadi pendapat-pendapat ini. Jadi boleh jadi orang tersebut tidak sampai bertikai dalam menyikapi perbedaan pendapat yang merupakan ikhtilaf tanawu' dan kedua-duanya masyru'. Enggak sampai bertikai kok. Cuma di kalbunya itu ada kecondongan terhadap salah satu pendapat. Ya, dan pendapat lainnya dia moh gitu, enggak mau i'rad, tidak mau ikut pendapat lainnya, atau bahkan melarang ya orang untuk mengikuti pendapat tersebut. Dan ini madakhala bihi fi manha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ikhtilaf yang ini bukanlah ikhtilaf yang buruk, melainkan ikhtilaf ini ikhtilaf tanawu', yang mana setiap pendapat itu memang hak dan juga masru' dan tidak bertentangan. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lanjutannya, wa minhu ma yakunu kullun minal qawlaini huwa fi ma'nal qawlil akhar. Dan di antara model ikhtilafut tanawu', apa yang setiap dari dua pendapat itu semakna dengan pendapat lainnya, setiap dari pendapat-pendapat itu semakna dengan pendapat lainnya. Lakinnal ibaratani mukhtalifatan, tetapi kedua ta'biran, ya, kedua ta'biran yaitu ungkapannya saja yang berbeda, ungkapannya berbeda, tapi aslinya maknanya sama gitu. Kama qad yakhtalifu kathirun minan nasi fi alfadhil hudud, sebagaimana banyak dari manusia berselisih pandangan tentang lafal-lafal al-hudud. Al-hudud di sini maksudnya ta'rifat, yaitu definisi-definisi. Orang banyak berbeda pandangan mengenai definisi. Contoh definisi sholat itu apa? Definisi najis itu apa? Definisi harta itu apa? Harta pun, tentang harta, apa itu mal? Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ulama lain, itu mereka berselisih pendapat. Apa-apa saja yang bisa disebut sebagai harta. Nah, di sini mereka berselisih pendapat dalam pendefinisian, tapi dari pendapat-pendapat mereka itu sebenarnya banyak kesamaan gitu loh. Ya, banyak kesamaan dan banyak dari pendapat-pendapat tersebut takbiran yang berbeda. Jadi perbedaannya di apa? Di pengungkapan. Walaupun ya kita katakan misalnya definisi al-mal, harta itu apa? Menurut Hanafiyah ini, menurut Syafi'iyah ini, menurut Malikiyah dan Hanabilah seperti ini. Itu memang berbeda di takbiran, dan ada sebagian dari konsekuensi takbiran yang memberikan perbedaan hukum, betul. Tetapi dasarnya al-mal itu banyak yang disepakati. Sehingga definisi atau haddul mal atau ta'riful mal, ta'rifnya harta itu bisa dijadikan masuk ke dalam perbedaan pandangan, yang mana banyak dari pandangan-pandangan yang berbeda itu sebenarnya perbedaannya hanya di ta'bir. Ya, banyak di ta'bir atau pengungkapan. Adapun hakikatnya banyak kesamaan. Wa siyaghil adillah, dan siyagh al-adillah, sighah-sighah adillah. Sighah-sighah adillah yaitu bentuk-bentuk lafal dari dalil-dalil. Kadang dalil-dalil itu beda redaksi. Ya, beda redaksi, dan itu kadang-kadang menimbulkan perbedaan. Nah, kalau mau diselaraskan sebenarnya antara makna dalil ini dengan makna dalil itu sama. Bisa disamakan lah, bisa dikompromikan gitu. Ya, jadi ini bisa menjadi ikhtilaf at-tanawwu' dalam masalah siyagh al-adillah. Ya. Begitu pula dalam siyagh al-adillah di masalah apakah fi'il amr, perintah apa? Apakah amr perintah itu sighahnya dari fi'il amr saja atau boleh jadi dengan fi'il mudhari'? Nah, itu menjadi khilaf di antara ulama ahli usul fiqih. Baik, kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, wa ta'biri 'anil musammayat, dan pengungkapan tentang sebutan-sebutan sesuatu. Kadang musammayat, sebutan-sebutan itu dalam mazhab-mazhab itu beda-beda loh. Ya, musammayat dalam sebagian mazhab itu beda-beda kadang-kadang. Pengungkapannya ada perbedaan. Ya. Sekarang jangan sampai terjadinya takbir kalau ini yang batil ya, ini yang salah. Misalnya sa'ah. Apa arti sa'ah? Kalau di zaman sekarang sa'ah artinya jam, entah itu jam dinding, entah itu 1 jam 60 menit, tetapi as-sa'ah di masa salaf dan juga pemahaman ulama terhadap as-sa'ah itu imma maknanya hari kiamat, imma maknanya apa? Imma maknanya sesaat, yaitu suatu momentum. Maka ini enggak bisa pemahaman orang zaman sekarang tentang as-sa'ah, mereka menamakan as-sa'ah, jam itu as-sa'ah. Ya, jam itu as-sa'ah. Mereka menamakan begitu. Ya. Enggak bisa kemudian ditafsirkan Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarbatis sa'ah." Yaitu as-sa'ah makin dekat. Jangan dikatakan jam makin dekat. Ini tafsiran yang ngawur. Taib. Lalu dalam syariat Islam dan dalam bahasa Arab, as-sa'ah itu apa artinya gitu loh. As-sa'ah itu apa artinya? As-sa'ah artinya imma hari kiamat, imma artinya juga apa? Bisa jadi apa? Waktu, momentum, seperti dahr, waktu. Bisa aja sesaat. Makanya kadang Rasulullah pernah mengatakan, ya hamdulillah, as-sa'ah, as-sa'ah. Sesaat-sesaat. Gitu. Sesaat-sesaat. Ya. Ini tentang tasmiyah, ya, pengungkapan suatu hal. Itu kadang-kadang berbeda. Nah, di sini perlu didudukkan mana yang benar, tetapi ikhtilaf yang tanawwu' ini merupakan pengayaan pemaknaan yang mana satu sama lain itu sebenarnya satu makna. Ya. Kayak misalnya kalau kita mengungkapkan apel itu upacara, ya sama aja. Sama aja ngumpul-ngumpul, baris berbaris, itu takbiran yang beragam dalam terhadap musammayat yang disebut upacara. Bisa disebut apel, ngapel, bisa disebut ngumpul-ngumpul, bisa disebut baris berbaris, walaupun tiap-tiap takbiran itu sebenarnya memiliki konsekuensi lafal masing-masing, tapi sebenarnya ini satu makna gitu. Kemudian wataqsimul ahkam, dan pembagian hukum-hukum, ini kadang-kadang pembagian hukum ini menjadikan perselisihan di antara ulama dalam memahaminya. Contoh misalnya ulama di zaman mutaqaddimin dahulu, mereka memiliki istilah makruh itu ada dua model, terutama ulama Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Makruh itu imma makruh tanzih, imma makruh tahrim. Ya, imam makruh tanzih, imam makruh dai, hukumnya dibagi lagi makruh itu menjadi dua, makruh tanzih dan makruh tahrim. Nah, ketika ini disebut makruh, ini makruh apa gitu loh. Ya, maka perlu didudukkan. Kadang-kadang penyebutan makruh dengan haram itu sama kadang-kadang. Sebagaimana itu yang dikenal oleh salaf. Coba kalau misalnya kita lihat di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan kaidah dan juga bukti-bukti yang nyata dari kitab-kitab ulama mutaqaddimin yang memutlakkan lafal makruh, tapi maksudnya adalah haram, terutama lafal-lafal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang ditulis oleh murid-muridnya ketika mereka meminta fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi disebutkan makruh, padahal kalau pemahaman zaman sekarang itu haram. Nah, ini penyebutan apa? Ini bisa masuk ke dalam at-ta'bir anil musammayat, bisa juga masuk ke dalam taqsim al-ahkam. Karena diantara yang dimasukkan ke dalam ahkam taklifiyah itu, yaitu apa? Dari wajib, ya, kemudian mandub, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Dan makruh di zaman mutaqaddimin kerap kali kuriha atau makruh itu adalah apa? Suatu hal yang dilarang gitu loh, haram gitu. Takbirannya seperti itu. Nah, sekarang juga ada taqsimul ahkam digabungkan dengan ta'bir anil musammayat fi taqsimil ahkam, ya. Itu juga kadang menjadi pertanyaan tersendiri bagi sebagian thullab. Kadang-kadang suatu hal yang dianjurkan ditakbirkan dengan sunnah, tapi kadang-kadang suatu yang dianjurkan ditakbirkan dengan apa? Mustahab. Ya, mustahab dan sunnah esensinya sama. semakna, yaitu hal yang dianjurkan. Tapi banyak dari ulama membedakan antara sebutan mustahab dengan sebutan sunnah. Ya, bagi mereka kalau sunnah itu adalah suatu hal yang dianjurkan yang ada nasnya dari Al-Quran atau As-Sunnah. Adapun mustahab itu sesuatu yang dianjurkan berdasarkan ijtihad ulama dari dalil-dalil yang ada. Gitu. Contoh misalnya, apa hukum mandi untuk menuju sholat Id? Ya. Maka ulama mengatakan hukumnya mustahab. Kita tanya, Pak Ustaz, sunnah bukan itu Pak Ustaz? Oh, itu bukan sunnah tapi itu mustahab. Kan bingung di sini. Ya. Apakah Ustaz ini berkata salah? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i hal ini termasuk hal yang dianjurkan mustahab, yaitu mandi sebelum sholat Id. Ya, bahkan lebih diperluas lagi, mandi sebelum ngumpul-ngumpul dengan jemaah itu mandi disunahkan. Mereka mengambil keumuman atau mengkiaskan dengan apa? Dengan mandi menuju sholat Jumat. Ya, kalau mandi menuju sholat Jumat, mereka mentakbirkan dan para ulama mentakbirkan sunnah berani. Ya, ya. Apa hukumnya ghusl yaumil Jumat? Apa hukumnya mandi di hari Jumat? Kemudian para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Apa hukumnya mandi menuju sholat Id? Mandi menuju sholat Id hukumnya mustahab. Loh, semakna gak itu? Semakna. Tetapi kenapa takbirannya kok beda? Ini yang maksud dalam takbir anil musammayat atau taksim al-ahkam. Ya, yang mana bagi banyak dari para ulama, ketika tidak ditemukan dalil khusus untuk sesuatu yang dianjurkan tetapi bisa jadi dikiaskan dengannya, itu mereka melafalkan atau menentukannya dengan sebutan apa? Sebutan mustahab, atau kadang-kadang dengan sebutan mandub, atau dengan sebutan yustahabu, ya. Tidak dengan sebutan sunnah atau dengan sebutan yusannu. Kadang-kadang biasanya begitu ulama, tapi enggak semuanya. Kadang-kadang sebagian ulama memutlakan yusannu, disunnahkan. Mereka mengambil dari qiyas terhadap amalan yang disunnahkan. Nah, ala kulli hal, inilah kadang-kadang perbedaan takbir dan ungkapan dan juga pembagian hukum-hukum itu yang menjadi sedikit pewarnaan perbedaan dalam khazanah fiqih. Khazanah fiqih. Ya, contoh lain yang boleh ana contohkan, ya agak panjang di sini, tapi nggak apa-apa, insya Allah, afwan. Ya nggak apa-apa lah, selama berfaedah insya Allah nggak apa-apa. Contoh, ana pernah mendengar seorang yang sebenarnya dia pemikirannya agak liberal, tapi jahil. Ya, sebenarnya memang tidak ada orang liberal yang alim. Ketika seseorang menginginkan dirinya menjadi liberal, maka otomatis jahil atau bahasa sekarang auto bahlul gitu. Jadi orang kalau udah mau liberal dari kemauannya aja itu udah menjadi auto bahlul. Apalagi kalau sudah menjadi liberal beneran, dibilang bahlul itu masih terlalu mulia untuk orang-orang seperti ini. Ya. Nah, ada seorang, memang dia masih mahasiswa kalau tidak salah. Ini sekitar berapa tahun lalu? Sekitar 9 atau 7 atau 8 tahun lalu. Di media sosial. Mahasiswa ini mengkritik salafiyin di zaman sekarang atau mengkritik apa yang mereka sebut Wahabi. Kata orang ini, kata dia, lihat tuh, ya. Bahkan pendapat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, kenapa? Kok bisa begitu? Dalam masalah Trinitas Tauhid, masyaallah. Kata mereka apa? Untuk memfitnah dakwah yang mereka sebut Wahabi, ya. Maka mereka katakan ini dakwah Wahabi ini akidahnya Trinitas. Ya, inilah imma mereka emang jahil, atau bagi yang alim mereka zalim dalam memfitnah dakwah ini. Ya, mereka mengatakan dakwah sunnah atau dakwah wahabi yang sekarang ini, wahabiyah, akidah mereka terlintas seperti akidah Nasara, atau lebih lebih spesifiknya seperti orang-orang Katolik, ya, ya. Apa ini anak barusan dapat SMS kuota internet Anda habis, Allah alam ini. Tapi sepertinya streaming masih berjalan ya, mungkin ada cadangan kuota mungkin, Allah alam. Kalau habis harusnya sudah berhenti dia. Ya, Allah alam. Sampai mana saya tadi? Jadi ketika ini ada yang bisa infokan nggak kalau misalnya ini streaming masih berjalan lanjut? Karena khawatirnya sudah habis kuotanya ini. Sampai mana tadi? Jadi pemuda tersebut mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau orang-orang Wahabi sekarang, mereka memiliki akidah trinitas, yaitu mentriplekan pembagian tauhid yang kita kenal dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini istilahat, ini namanya istilahat, yaitu at-ta'bir 'anil musammayat. Tapi di sini ada dari Bahgia, masih berjalan Ustaz, jazakallahu khair atas infonya. Sebenarnya ada beberapa chat dari ikhwan-ikhwan sekalian ya. Ada chat dari beberapa ikhwah sekalian kadang-kadang masuk itu. Ana enggak mau balas, bukan kenapa, karena ana sedang dalam apa namanya membicarakan ilmu. Jadi ibaratnya kayak majelis ilmu beneran. Makanya di sini dalam kajian, walaupun ini kajian qiraah saja, tadinya ini cuma iseng-iseng tapi kita seriuskan. Ana sampai pakaian pun seperti pakaian orang yang memang mau mengkaji kitab, dengan sarung, dengan baju koko atau baju kemeja. Maksudnya ana memformatkan ini betul-betul seperti orang yang sedang mengkaji di hadapan kaum muslimin gitu. Ya, karena memang qadarullah ya, kerinduan ana untuk bisa mengkaji kitab. Ya, jadi ana enggak balas apa-apa, ya seolah-olah sedang betul-betul mengkaji gitu. Jadi mohon maaf, tapi tadi karena darurat ya. Ana butuh info, karena kalau misal ini ana jelaskan terus ternyata streaming putus, ya qadarullah ya. Tapi alhamdulillah masih berjalan karena mungkin masih ada cadangan pulsa. Apa kuota maksud ana? Jadi tadi orang liberal itu, pemuda liberal itu bilang apa? Wahabi mereka ini takdir trinitas. Ini sebagaimana dikatakan sebagian kiai yang jahil atau zalim, atau ulama yang jahil atau zalim memfitnah dakwah sunnah. Akidah tauhid trinitas. Dan ada infokan ya khawas sekalian bahwa Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memiliki kitab khusus tentang membahas pembelaan terhadap pembagian tauhid menjadi tiga bagian. Dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan trinitas dan sangat jauh berbeda. Ya. Ini hanya framing dari sebagian orang yang hasad atau jahil. Al-Qulhal kata dia seperti itu, tiga trinitas itu. Sampai dikatakan makanya kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu mengingkari apa-apa yang ada di dakwah Wahabi sekarang. Anda enggak tahu dia maksudnya apakah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu datang setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau gimana gitu. Banyak orang jahil itu seperti itu pemikirannya. Atau begini mungkin menurutnya. Bahwasanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu membagi tauhid menjadi dua bagian. Sementara kok Ibnu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab membagi tauhid menjadi tiga bagian, trinitas. Lihat kejahilan mereka. Dan tidaklah orang liberal melainkan pasti bahlul. Kalau enggak bahlul, maka dia enggak mungkin liberal gitu loh. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang tidak bahlul, jangan jadi liberal dulu, itu dulu syaratnya. Kalau jadi liberal, insya Allah bahlul. Nah, di sini Syekhul Islam Muhammad bin Wahab membagi tauhid mungkin menjadi tiga misalnya. Itu dengan istiqra dan juga dengan sabar dan taksim dalam ilmu usul fiqh. Itu dengan tatabbu al-adillah wal istiqra anil adillah. Yaitu meneliti dalil-dalil dan kemudian meraciknya. Dan apa yang mereka klaim, dan itu sahih, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu membagi tauhid menjadi dua, yang intinya anda sebutkan yang pertama tauhid ilmi atau ma'rifi, Yang kedua tauhid amali atau matlabi. Dan itu juga selaras yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang datang setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an. Perbedaan klasifikasi tauhid dua menjadi tiga, wallahi itu tidak ada perbedaan secara esensi. Itu yang disebut apa? Perbedaan ta'bir anil musammayat. Dan mungkin perbedaan dalam masalah taqsimul ahkam, dan mungkin masuk perbedaan dalam al-fadhul hudud. Karena tauhid al-ma'rifi al-ilmi yang disebutkan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim atau misalnya Ibnu Abil Aziz al-Hanafi dan lain-lainnya, itu selaras dengan tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sama. Sama itu. Dan kemudian tauhid al-amali al-matlabi yang disebutkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim atau Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi, itu selaras dengan tauhid uluhiyah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Jadi secara esensi semuanya hak dan sama. Ma yakunu kullun min al-qawlaini huwa fi ma'na al-qawli al-akhir, lakin al-ibaratani mukhtalifatan. Itu seperti itu sama sebenarnya. Jadi enggak ada menampik. Jadi apa yang diajarkan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Ibn Taimiyah dan juga Syekh Ibn Qayyim dan lain-lainnya dari ulama sunnah. Dan itu pun Ibn Taimiyah Ibn Qayyim membagikan hal tersebut juga dengan istiqra dan tatabbu' al-adillah. Jadi enggak sembarangan, ya. Yang sembarangan itu yang menuduh mereka itu. Ya walaupun ustaz sekalipun gitu loh. Maka dikatakan di sini ikhwan, ketika terjadi perbedaan ini, padahal cuman dalam masalah takbir saja perbedaannya, adapun pandangannya secara esensi itu sama plek ya. Tsummal jahlu aw adh-dhulmu yahmilu ala hamdi ihdal maqalataini wa dhammil ukhra. Kemudian disebabkan kejahilan atau disebabkan kezaliman. Kenapa kok beliau menyebutkan dua hal ini ikhwan? Ya. Nanti anak-anak kasih tahu kuncinya. Kemudian kejahilan atau kezaliman itu mendorong orang yang berselisih ini untuk memuji salah satu dari pendapat dan mencela pendapat lainnya, padahal kedua pendapat ini apa? Sama aja gitu loh. Kayak ada orang mencela pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ini tapi memuji pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang tauhid tadi. Sebenarnya dulunya sama, tapi kenapa dia kok memuji satu pendapat dan mencela lainnya? Imma karena jahl, imma karena zulm. Nah, ini perhatikan. Orang ketika punya kelakuan seperti itu, imma dia jahil, tidak tahu esensi dari setiap takbir dan ungkapan yang berlaku dari istilah ahli fikih atau ulama, karena jahil, tidak tahu. Jahil itu bisa jadi karena tidak belajar, dan biasanya jahil ya karena enggak belajar atau belajar tapi enggak benar belajarnya. Au adh-dhulm atau disebabkan kezaliman. Nah, ini beda. Al-jahl dengan adh-dhulm itu beda. Al-jahl ini ya perilaku dia kejahilan, kebodohan yang mewariskan perilaku yang tidak benar. Adapun adh-dhulm, adh-dhulm ini mewariskan perilaku tidak benar bukan disebabkan ketidaktahuan, justru kezaliman ini disebabkan pengetahuan. Ya, disebabkan pengetahuan. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Siapa yang lebih zalim lagi dibandingkan orang-orang yang menyembunyikan persaksian di sisi Allah Ta'ala. Artinya banyak, betapa banyak di sini penyebutan orang zalim bukan karena jahil. Dia karena dia tahu kemudian menampik pengetahuan tersebut, maka dia menjadi orang yang zalim. Ya. Ini banyak di dalam Al-Qur'an. Penyebutan-penyebutan untuk orang yang dia ngerti kebenaran tapi dia mencelanya, maka disebut zalim. Ya. Kemudian wa minhu, di antara model ikhtilaf at-tanawwu' ma yakunul ma'nayani ghairaini. Ya, di sini ghairaini kedua makna itu ghairaini. Ghairaini apa di sini? Ghairaini maknanya mutaghayiraini atau mutabayinaini atau mutafariqaini atau ghaira mutasawiyaini. Ini semua makna dari ghairaini. Ghairaini. Kedua makna dari apa yang diperselisihkan itu memang beda. Memang beda. Lakin la yatanafayan, tetapi kedua makna yang berbeda itu tidak saling menafikan satu sama lain. Fahadha qawlun sahihun wa hadha qawlun sahihun. Yang ini benar, yang itu juga benar, memang beda. Bukan beda yang ini, kalau ini beda takbiran tapi esensi maknanya sama. Kalau ini beda takbiran dan beda esensi tetapi saling tidak saling menafikan satu selain sama lain dari kedua pendapat tersebut. Dan ini banyak sekali dalam ilmu tafsir. Ini banyak sekali dalam ilmu tafsir. Kalau misalnya contoh Anda sebutkan di antara tafsir yang menghamparkan perbedaan-perbedaan pendapat tafsiran di antara ulama, kitab Zadul Masir ila Ilmi Tafsir karya Syekh Ali Al-Imam Abdul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah, atau yang disebut dengan Ibnul Jauzi rahimahullah. Anak lagi tidak di kediaman, lagi di masjid ya, sendirian sama anak, jadi tidak bisa membuka kitabnya. Kalau misalnya di rumah bisa ada buka langsung di sini kitabnya, ada tunjukkan bahwasanya kitab Ibnul Jauzi rahimahullah, yaitu kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir atau ila Ilmi Tafsir, kitab tersebut di setiap ayat bahkan di banyak kata itu menyebutkan secara ringkas pendapat-pendapat ulama. Ya, makanya kitab Zadul Masir ini bukan kitab untuk pemula sama sekali. Kitab untuk penuntut ilmu lanjutan atau untuk yang memang sudah master di bidang tafsir. Kitab Zadul Masir ini mencakup dan merangkum secara ringkas perdebatan pendapat di antara ulama mengenai makna dari ayat-ayat dan dari lafal-lafal. Dan itu sangat kaya. Dan kebanyakan dari makna-makna tersebut antum akan lihat. Okelah, kita tidak pakai kitab Zadul Masir. Cukuplah antum misalnya melihat kitab Tafsir Ibnu Katsir. Baik ringkasan atau kitab originalnya. Antum akan mendapatkan pandangan-pandangan ulama dan Ibnu Katsir rahimahullah, tafsirnya itu beliau merujuk ke kitab Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, yaitu kitab tafsir At-Tabari. Kemudian beliau meringkas sanadnya sehingga langsung pendapat ulama salaf, dari ulama salaf di bidang tafsir, dan mengumpulkannya, menghimpunnya, walaupun tidak sekaya Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Tapi tafsir Ibnu Katsir ini sedikit atau banyak mengumpulkan perbedaan pendapat di antara ulama. Yang mana kita lihat perbedaan pendapat dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, ya, dari misalnya Muqatil, kemudian dari ulama lain, itu mungkin Ibnu Abbas berpendapat ini. Mujahid berpendapat beda lagi lafalnya dan beda lagi maksudnya. Muqatil pun berbeda maknanya. Tapi semua pendapat ini yang disebut ikhtilaf at-tanawwu', yang mana tiap makna itu mutabayin, ya, mutabayinah, yaitu beda satu sama lain, tetapi tiap-tiapnya tidak saling meleburkan satu sama lain, melainkan justru memperkaya khazanah pemahaman terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang patut kita syukuri. Dan mungkin itu yang kemudian disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya kadang-kadang ikhtilafnya di antara ulama umat ini menjadi rahmat tersendiri. Nah, itu di antara contohnya. Tetapi ya tentu ikhtilafu ummati rahmah itu hadis yang palsu. Ya, tetapi di satu sisi ada kebenaran dari kalimat tersebut, yaitu di antara rahmat Allah taala adalah menjadikan adanya banyak para ahli tafsir, kemudian mereka berijtihad dan menerbitkan pemaknaan-pemaknaan terhadap ayat ataupun lafal dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan tafsirannya, sehingga memperkaya wacana, dan mereka pun berijtihad itu tidak begitu saja tanpa dasar. Ya, walaupun kadang-kadang terutama para abadillah, yaitu diantara Abdullah bin Abbas misalnya, itu mengambil riwayat tafsiran dari ahli kitab, apa maksudnya dari riwayat Israiliyat, ya, bukan ahli kitab, dari Israiliyat, kita lebih tepatnya Israiliyat, lebih tepatnya. yang mengambil riwayat dari Israiliyat. Ya, dan ini bagi sebagian ulama yang masih jadi memang sebagian ulama ahli tafsir itu cukup melonggarkan penafsiran dalam masalah Israiliyat selama memang itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab tafsir. Bagi mereka ini justru memperkaya. Dan bagi sebagian ulama ahli tafsir baik di zaman dahulu kala ataupun di zaman sekarang, kata mereka, kita tidak bisa meninggalkan 100% Israiliyat. Karena ada beberapa ayat yang tidak bisa dipahami betul-betul kecuali dengan adanya penyegaran periwayatan atau penafsiran dari sedikit dari Israiliyat. Tentu ini tidak semua ayat, beberapa ayat saja. Dan kemudian penafsiran dari sejumlah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi ulama-ulama belakangan kemudian, dan tentu yang unggul adalah tafsir yang disebut oleh sebagian ulama dengan tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir nabawi, tafsir sahabi, dan seterusnya. Tabi'in, ya. Itu memperkaya tafsir. Memang ada perbedaan lafal dan juga pemaknaan, tapi itu semua tidak saling bertentangan satu sama lain. Lakin la yatanafayan, tidak saling kontradiktif. Sehingga semua itu memperkaya khazanah ilmu tafsir. Fa hadza qaulun sahih wa hadza qaulun sahih. Ini yang disebut kalau di sini mereka saling berijtihad, maka kullu mujtahidin musib. Wa illam yakun ma'na ahadihima fa huwa ma'na al-akhar. Fa hadza katsirun fil munaza'ati jiddan. Ya. Walaupun ini benar, tapi satu sama lain tidak satu makna. Ini banyak dalam perselisihan, banyak sekali. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa minhu ma yakunu tariqatani mashru'atani wa rajulun aw qaumun qad salaku hadhihi at-tariqa wa akharuna qad salaku al-ukhra wa kilahuma hasanun fid din. Ada juga ikhwah sekalian, di antara bentuk khilaf tanawu', dua-duanya memakai jalur yang disyariatkan. Dua-duanya memakai jalur yang disyariatkan. Ada seorang mujtahid atau suatu kaum dari madhab tertentu misalnya, itu menerapkan metode A dan lainnya menerapkan metode lainnya. Kedua-duanya itu bagus dalam beragama. Sekarang ikhwah sekalian, kita lihat madhab-madhab fiqih itu sendiri yang masyhur sekarang 4, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan usul serta turuk istidlal mereka, turuk atau tariqatul istidlal mereka, itu pasti ada perbedaan satu sama lain. Terutama agak yang lumayan agak menjauh Hanafiyah dibandingkan dengan tariqatul mutakallimin seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ada perbedaan dalam tariqatul istinbat. Dan semua tariqah mereka berdasarkan juga dengan nas-nas syar'i. Ya, tidak mesti semuanya benar, ya pasti ada salahnya. Tapi itulah manusia. Melainkan di sini yang dimaksud masing-masing tariqah itu masyru'ah. Disyariatkan, ada dasar dalilnya. Contoh misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang beristihsan, maka dia telah membuat-buat syariat. Sehingga dimasyhurkan mazhab Syafi'i di antara dalil yang tidak mereka terapkan adalah istihsan. Tetapi mazhab lain menerapkan dalil istihsan. Dan istihsan itu di antara contoh dalil atau thariqah al-istidlal. Ini berbeda. Maka hasil akan berbeda. Yang satu pakai jalan ini, yang satu pakai jalan ini. Apakah Imam Asy-Syafi'i menyelisihi dalil dengan menafikan jalur istihsan? Tidak. Beliau pun punya prinsip dan dasar untuk itu dari segi agama. Apakah ulama Hanbali ketika mereka menerapkan adanya istihsan, berarti mereka kemudian menyelisihi dalil? Tidak. Mereka dengan tariqah istihsan untuk pendalilan, mereka pun punya maslak dan dasar yang benar. ya, dan semuanya itu bagus dalam agama. Maka ikhwah sekalian, ketika kita melihat perselisihan antar madhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, atau ulama muasirin sekarang, ketika mereka punya dasar dan kaidah dalam istinbat, dan dasar-dasar tersebut memang betul ada dalam agama, walaupun natijah dan hasilnya itu berbeda, maka kita katakan ketika semua ini tidak saling menafikan, maka insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam ikhtilaf at-tanawu', ya, selama tidak saling berkontradiksi, ya, mudah-mudahan masuk ke dalam ikhtilaf tanawu', ya. Belum lagi kan ada rincian-rincian, ya, rincian-rincian, misalnya dalam mazhab Hanafi hukumnya global, tetapi dalam mazhab Maliki ada rincian, ternyata dalam mazhab Syafi'i lebih ketat lagi misalnya. Misalnya, ya, semua itu jemaah sekalian ikhwan merupakan kekayaan khazanah keilmuan fiqih, ya. Tetapi ya, ini kita tentu tidak memaksudkan ini masuk dalam ikhtilaf at-tadad. Adapun ikhtilaf at-tadad, yaitu ikhtilaf yang saling kontradiktif, itu kita tidak memaksudkan apa, kita memberikan pembahasan lain. Kenapa? Karena ikhtilaf at-tadad beda dengan ikhtilaf at-tanawu'. Dari segi maknanya saja berbeda. Ikhtilaf at-tanawu' itu ikhtilaf yang bersifat variatif. Jadi memberikan corak dan varian dalam berpendapat. Bisa jadi pendapatnya itu satu sama lain saling melengkapi. Bisa jadi memang berbeda tapi tidak saling kontradiktif. Nah, begitu. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam, "Tsummal jahlu aw adh-dhulmu yahmilu ala dhammi ihdahuma aw tafdhiliha bila qasdin salihin aw bila ilmin aw bila niyatin aw wa bila ilmin." Kemudian kejahilan, kebodohan atau kezaliman itulah yang mendorong seseorang untuk mencela salah satu dari pendapat. Padahal enggak ada pendapat yang salah insyaallah. Atau mengumumkan salah satunya tanpa ada maksud yang benar. Kadang-kadang kita begitu ikhwan. Kita kadang-kadang mengunggulkan suatu pendapat dengan maksud yang tidak benar, dengan niat yang tidak salehah. Niatnya cuma pengen ta'asub misalnya, atau supaya dikenal dekat dengan ustadz tertentu misalnya. Ini tidak benar. Hatta walaupun dalam apa? Walaupun dalam ikhtilaf tanawu', walaupun dalam ikhtilaf tanawu', memenangkan hanya karena apa? Ada kepentingan tertentu yang tidak baik. Au bila ilmin, memenangkan pendapat ini tanpa ilmu, dan ini banyak dari orang awam seperti ini. Memenangkan suatu pendapat tanpa ilmu, antar pendapat yang berselisih tapi termasuk ikhtilaf tanawu'. Au bila niyatin wala bila ilmin, enggak ada niatan, enggak ada ilmu. Ah, ini juga banyak seperti ini. Yang penting ikut aja lah. Ya, kerasa itu baik udahlah ikut aja gitu. Yang ini sebenarnya yang ini enggak masalah ya. Ini enggak masalah. Ini juga sebenarnya enggak masalah juga. Tapi yang ini khawatir yang bermasalah. Ya. Khawatirnya enggak masalah. Ada masalah, yaitu masalah di niatannya, ya. Niatannya tidak bagus. Maka seperti itu ikhwah sekalian. Adapun kemudian masalah ini ikhtilaf at-tadad, ini sebenarnya pembahasannya cukup panjang lagi nih ya. Nah, enggak bisa membahas untuk sekarang. Ya, kita hanya bisa membahas sekarang untuk kali ini, ternyata cuman Allah musta'an, kita baru cuman membahas satu halaman, bahkan enggak sampai satu halaman. Satu halaman lebih sedikit. Ya, mungkin Anda terlalu panjang tadi menyebutkan misal-misal. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan dengan penyebutan misal-misal tadi semakin clear maksud dari tulisan-tulisan ini yang bermanfaat insyaallah taala. Insyaallah pada waktu mendatang, insyaallah esok ba'da subuh kita akan melanjutkan pembahasan ikhtilaf at-tadad, yaitu ikhtilaf di antara ulama, perselisihan di antara ulama yang sifatnya kontradiktif satu sama lain. Ya, yang disebut oleh Syekhul Islam sebagai al-qaulani al-mutanafiyan, dua pendapat atau mungkin lebih yang saling menafikan satu sama lain. Misalnya Pendapat A mengatakan wajib, tapi pendapat B malah mengatakan apa? Mubah. Pendapat A mengatakan ini dianjurkan, yang ini mengatakan bid'ah. Yang misalnya boleh enggak yasinan di kuburan misalnya? Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan apa? Mengatakan ini malah dianjurkan. Nah, bagaimana itu? Itu namanya ikhtilaf at-tabat. Itu bukan ikhtilaf at-tanawwu'. Nah, sekarang banyak dari orang-orang kaum muslimin, mereka karena enggak bisa dan enggak tahu, enggak mengilmui perbedaan antara ikhtilaf at-tanawwu' dengan ikhtilaf at-tabat, mereka menjadikan semua khilafiyah itu tanawwu'. Itu semua khilafiyah itu bagus. Ini malah justru membuat kita semakin berlapang dada dan dewasa dalam bersikap. Justru inilah bentuk kekanak-kanakan dan bentuk kejahilan. Tadi kalau misalnya ada orang kemudian mengatakan seperti itu dan orang itu memang bisa dinasihati, anak akan mengatakan, ikhwan, kalau semua dan kalau antum menyamakan semua masalah khilafiyah sebagai masalah yang diringankan begitu saja, kemudian tidak masalah dan mendewasakan kita, ini adalah pendapat yang kekanak-kanakan. Yang kekanak-kanakan. Ya, perbedaan itu tidak mesti mendewasakan. Betapa banyak ya perbedaan yang menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka, auzubillah. Dan itu ada dalam ikhtilaf at-tadad biasanya. Ya. Ikhtilaf at-tadad tidak seluruhnya, tidak mesti buruk, tidak mesti. Tapi rata-rata khilafiyah yang tidak diridhai oleh Allah adalah khilafiyah di masalah tempat ini dengan kontradiksi satu sama lain. Ya begitu ya ikhwah sekalian, insyaallah akan kita lanjutkan besok pagi ba'da subuh. Jazakumullah khairan jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.